ada dalam televisi ini, termasuk masalah musik yang kemarin telah kita jelaskan, ya, haramnya musik, ya, dan seterusnya, ya. Ghibah, mencela pemerintah, ya. Ini sudah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari televisi dan juga media massa yang lainnya, yang mencela pemerintah secara terbuka. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansah lidhi sultan fala yubnihi alaniyatan walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi fa in qabila minhu fadak wa illa qad adda alladhi alayh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin menasihati penguasa, menasihati pemerintah, maka janganlah dia tampakkan secara terang-terangan. Ya, terang-terangan baik di media massa maupun dengan melakukan demonstrasi. Tetapi hendaklah dia menyepi dengannya dan dia sampaikan. Kalau diterima, maka itu yang diinginkan. Kalau tidak diterima, sudah kita telah menyampaikan kewajiban kita. Ya. Terjadinya pemberontakan dan pertumpahan darah di Mesir, di Tunisia, di Aljazair, di Libya, itu karena ulah televisi juga. Ya. Menyiarkan keburukan-keburukan pemerintah sehingga memprovokasi masyarakat. Terjadilah pertumpahan darah. Ya. Dan ulah media massa yang lainnya juga. Ini dilarang di dalam syariat Islam. Baik.